Jika ada suatu umat atau seorang muslim yang bertawalli tapi dia ingin bertobat dan kembali memeluk Islam, apakah boleh? Ya kenapa enggak boleh? Orang kafir saja boleh masuk Islam. Ya? Orang murtad kembali kepada agama Islam itu boleh saja. Orang yang melakukan pembatal keislaman, kalau memang dia enggak tahu sebelumnya, misalnya tawalli ini kan, ya kadang dia enggak tahu hukumnya atau ada yang apa namanya memasukkan kepada dirinya dari hal-hal yang memberikan takwil yang keliru, misalnya penyelewengan, penyimpangan pemahaman, ya maka yang seperti ini kadang dimaafkan, diberi udzur untuknya.